السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، صحابة مسلم dan muslimah dimanapun antum semua berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menambah keilmuan kita terhadap kitab Allah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menjadikan keduanya sebagai bekal terbaik buat diri kita di dalam menjalani masa-masa kehidupan kita, di dalam upaya kita meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita, di dalam upaya kita untuk senantiasa memperbaiki nilai-nilai kemanusiaan dan kehambaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan sore hari ini kita akan lanjutkan pembahasan dari risalah Ad-Da'u wad-Dawa atau Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anil Dawa'i Syafi karya Qadil Qudat Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Kita masih membahas tentang takdir ya, karena pembahasan tentang ini melibatkan orang dengan banyak latar belakang keyakinan mereka, melibatkan banyak orang dengan setumpuk kebenaran yang mereka miliki, atau sebagian orang lain dengan setumpuk kesalahan yang mereka miliki di dalam memaknai dan mengamalkan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah berbicara tentang pandangan orang terhadap takdir ya, serta pembagiannya dan bagaimana ahli sunnah memandang takdir itu sendiri. Di luar persoalan pandangan terhadap takdir, taruhlah keyakinan terhadap takdir itu sudah kita pastikan. Bagi orang yang benar-benar memahaminya secara benar, takdir itu sudah ditetapkan dan kita berkewajiban untuk ikhtiar. Tetapi tetap muncul persoalan-persoalan lain. Mereka yang sudah meyakini takdir secara benar pun, ketika mereka itu mengamalkannya, itu bisa terjebak pada kekeliruan lain. Maka di sini sebelum membahas persoalan tersebut secara lebih lanjut, Syekh mau memberikan ya sebuah kata pengikat. Ya, kata pengikat di bagian akhir pembahasan ya, setelah mengemukakan berbagai dalil dan alasan untuk membantah dan menyanggah pendapat orang-orang terutama dari kalangan Al-Jabriyah terhadap takdir. Beliau mengatakan begini: Balil faqihu kullal faqih. Orang yang betul-betul ahli dalam fiqih itu orang-orang yang betul-betul memahami agama ini, alladhi yaruddul qadar bil qadar, adalah orang yang akan menghadapi takdir dengan takdir, menolak takdir dengan takdir, wa yadfa'ul qadara bil qadar, menolak takdir dengan takdir, wa yu'aridul qadar bil qadar ya, menyanggah atau menghindari takdir dengan takdir. Bal la yumkinu lil insan ay ya'isha illa bidzalik ya. Ini bukan saja pendapat orang yang betul-betul memahami Islam, orang yang betul-betul memahami agama ini, bahkan sebenarnya ini realitasnya ya, la yumkinu ayyakuna al-insan ayyaisa insan illa bidzalik. Bahkan sebenarnya manusia itu memang hanya bisa hidup dengan cara seperti itu. Setiap manusia itu hanya bisa hidup dengan itu. Fa innal ju'a wal 'atasha wal barda wa anwa'al makhawif wal mahadhir hiya min al qadar. Karena semua kita kan tahu bahwa rasa lapar, rasa haus, kondisi yang dingin, terjadinya berbagai hal membuat kita takut ya. Segala sesuatu yang mengkhawatirkan kita dalam hidup kita, bencana dan lain sebagainya, itu semuanya adalah dari takdir. Wal khalqu kulluhum sa'un fi daf'i hadzal qadar bil qadar. Dan secara kenyataan, ini tanpa kita berpikir tentang keyakinan ya, secara kenyataan toh semua orang juga akan berusaha untuk menampik takdir tersebut, menghadapi semua takdir tersebut dengan takdir yang lain. Artinya orang yang makan, orang yang lapar pasti akan berusaha makan gitu ya. Orang yang haus akan berusaha minum. Ketika mendapatkan hal-hal yang berbahaya, mereka akan berusaha menghindari. Itu sudah pasti dilakukan oleh setiap orang, karena mereka hanya bisa hidup dengan itu. Kalau mereka menghindari itu, artinya mereka ingin menghindari hidup. Ya, betul ya. Kalau misalnya dengan rasa lapar, udah biarin saja, artinya mau mati cepat-cepat. Begitu ada hal-hal yang membahayakan dirinya, ada bencana alam ya di dunia ini yang terjadi, dia enggak mau lari, biarkan saja, itu artinya dia mau mencari mati sendiri. Itu enggak mungkin dilakukan oleh siapapun. Wa hakadha ya. Man waffaqahu wa alhama rusydahu. Demikianlah orang yang memang betul-betul Allah berikan taufik untuk memiliki pemahaman benar dan petunjuk yang benar. Jadi di sini Syekh rahimahullah taala ya, bisa diperhatikan satu titik di sini ya, dari apa yang disampaikan oleh Syekh. Orang yang betul-betul faqih ya, orang yang betul-betul memiliki pemahaman fikih yang benar. Di sini Syekh rahimahullahu taala, Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menggunakan kalimat fikih untuk makna yang sebenarnya. Artinya itulah fikih yang dipahami di dalam Islam ya, yang disebutkan dalam banyak hadis, termasuk man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din, orang yang Allah inginkan untuk menjadi baik, maka dia akan Allah jadikan orang yang faqih dalam agama. Karena kalau kita bicara faqih dalam kitab-kitab agama umumnya, itu banyak sekali kata faqih itu hanya digunakan untuk istilah fikih saja. Jadi pelajaran agama itu kan ada yang berkaitan dengan keyakinan, itu disebut dengan akidah, ya. Ada yang berkaitan dengan syariah, ya, dengan hukum, itu disebut dengan fikih. Dan ada yang berkaitan dengan tazkiyatun nufus, ya, memperbaiki jiwa, ya, memperbaiki apa namanya perilaku, itu disebut dengan ilmu akhlak, atau sebagian orang menyebutnya dengan ilmu tasawuf, ya. Di luar persoalan, kemudian ilmu tasawuf itu berkembang menjadi memuat hal-hal yang tidak dibenarkan dalam syariat oleh banyak orang, ya, tidak semua orang tapi banyak orang. Tetapi kata tasawuf sekali lagi secara makna sebagai bahasa dari ilmu tazkiyatun nufus boleh-boleh saja, ya. Kita mau menggunakan kata ilmu akhlak boleh, ilmu tazkiyatun nufus boleh, ilmu tasawuf boleh. Hanya penggunaan ilmu tasawuf ya perlu berhati-hati, karena sudah banyak orang yang menggunakannya secara salah, itu saja. Tapi pada hakikatnya itu tidaklah salah. Nah, kita kembali kepada persoalan. Kata fikih biasanya digunakan untuk memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan syariat atau hukum. Tapi sebenarnya itu pembagian ilmiah orang belakangan, gitu ya. Ketika orang-orang sudah membagi pelajaran agama itu ada ilmu tafsir, ya, ada ilmu fikih, ada ilmu akidah, ada ilmu tasawuf. Tapi sebenarnya fikih itu sendiri adalah pemahaman agama secara keseluruhan. Ya. Jadi ilmu akidah itu juga ilmu fikih, ya. Ilmu tentang tazkiyatun nufus itu juga ilmu fikih. Itu sebenarnya seperti itu. Karena siapapun yang Allah inginkan kebaikan baginya, akan Allah jadikan dia orang yang faqih, ahli fikih dalam agamanya. Itu berarti seluruh pemahaman tentang agama. Karena ketika kita berbicara tentang akidah, kita perlu fikih, perlu pemahaman yang benar. Ketika kita berbicara tentang hukum syariah, pasti kita harus memiliki fikih atau pemahaman yang benar. Begitu juga ketika kita mau berbicara tentang tazkiyatun nufus atau akhlak, kita perlu pemahaman yang benar. Jadi salah orang yang mengatakan misalnya hanya dengan ilmu fikih syariah saja itu orang itu menjadi tidak bisa menghindarkan hal-hal yang syubhat misalnya. Karena antara pemahaman fikih dengan pemahaman akhlak itu tidak bisa dipisahkan. Ya, saya memberikan contoh satu ya. Satu contoh yang kita pahami dari firman Allah, "Wa may ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah." Orang yang mengamalkan kebaikan atau keburukan meski hanya sebiji zarah itu akan dihitung oleh Allah. Betul ya? Meskipun orang itu mengamalkan kebaikan atau keburukan sebiji zarah pasti akan Allah hitung. Hatta al-qadha dalam satu hadis ya, meskipun lafal ini diperdebatkan tapi ada banyak lafal lain yang sahih. Hatta al-qadha yukhrijah ar-rajulu minal masjid. Hadis Abu Daud ini ya. Sampai qadha, kotoran paling kecil yang nempel di atas air yang seandainya dikeluarkan seseorang dari masjid. Misalnya kita bisa mengambil nih dari masjid kotoran yang sekecil apapun gitu ya. Lalu kita keluarkan dari masjid itu akan dihitung sebagai pahala. Hattal qadha yukhriju ar-rajulu minal masjid. Jadi artinya kebaikan sekecil apapun akan Allah hitung. Kejahatan pun begitu. Keburukan pun begitu. Maka ketika dalam hadis dikatakan idza saqatat luqmatu ahadikum, seandainya makanan salah seorang di antara kalian terjatuh, falyakhudha wal yasrif ma biha min adza summa ya'kulha wa la yad'ha li syaitan. Hendaknya makanan itu diambil ya, kemudian disingkirkan mana yang kotor saja, sisanya dimakan. Itu berarti hadis ini menjelaskan tentang diharamkannya kita membuang makanan ya. Diharamkannya kita membuang makanan. Maka ketika itu diharamkan membuang makanan, berlakulah firman Allah, "Faman ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah." Orang yang mengamalkan keburukan sebiji zarah pun akan dihitung. Termasuk misalnya orang yang membuang hanya sebutir nasi. Ya. Dulu waktu kecil, ya, kakek saya, Pak Muhammad Jen Zambek, rahimahullah ta'ala itu pernah mengingatkan ya ke orang tua, ya, itu bahwasanya kita akan bertanggung jawab untuk setiap makanan yang kita buang, meskipun itu hanya satu butir nasi. Ya, saya waktu itu memahami apa yang disampaikan itu agak gimana ya, agak sulit menerima. Satu butir, masa satu butir nasi pun akan diperhitungkan? Ini saya bicara tentang fikih ya. Ini saya bicara tentang fikih sekali lagi. Jadi kita tidak perlu harus keluar dari fikih Islam ya, dengan mengatakan kalau sekedar memahami fikih saja tanpa tasawuf atau akhlak misalnya ya, kita tidak akan bisa mengamalkan ini. Enggak. Ini hubungannya dengan fikih. Ini fikih langsung. Jadi artinya orang yang memahami fikih itu tidak akan membiarkan ada makanan terbuang. Kalau makan nasi misalnya, tidak akan membiarkan satu butir nasi pun terbuang. Itu saya sudah sering tegaskan ya. Di keluarga ya, itu saya sudah biasakan itu. Bahkan kalau kita makan di warung sekalipun, kita bawa tempat. Jangan sampai ada satu butir pun nasi yang terbuang. Sulit memang, berat. Memang sangat berat sekali ya. Kadang-kadang perjuangan kita itu menyisihkan antara nasi yang lengket di tulang misalnya yang tidak kita makan. Itu kan butuh perhatian. Tapi saya ingat sama ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Ketika Nabi melarang kita membuang makanan kecuali bagian yang kotor saja, berarti seluruh makanan sekecil apapun itu haram untuk dibuang. Kalau kita buang berarti kita membiarkannya untuk menjadi makanan setan. Ini fikih salah satu di antaranya. Saya katakan ketika kita betul-betul memahami fikih dalam agama, maka otomatis segala yang berkaitan dengan akhlak akan masuk di dalam. Segala yang berkaitan dengan tauhid akan masuk di dalam. Kita bicara masalah fikih agama nih ya. Masalah haram dengan enggak haram, kan gitu ya. Kita membicarakan kejelekan orang, ya. Atau kita bersu'udzon. Kalau membicarakan taralah ada lafal yang keluar dari mulut kita, tapi kita bersu'udzon. Su'udzon itu kan enggak kelihatan gitu loh. Tapi ketika kita berbicara tentang fikih ya, bahwa seudhan itu perbuatan haram ya. Wala yaghtab ba'dukum ba'da ya, kita tidak boleh inna ba'da dhanni ismun, sesungguhnya persangkaan itu ya ada sebagian di antara dosa. Ini kan tidak kelihatan gitu loh. Tidak terlihat oleh siapapun dan tidak ada yang tahu siapapun tentang perbuatan kita. Seudhan kita itu enggak akan diketahui orang kecuali kalau kita ucapkan saya menyangka fulan demikian ya. Itu sudah bercampur antara su'udzon dengan istihza, dengan menghina. Tapi kalau semata-mata su'udzon itu hanya dalam hati. Kalau sudah dikeluarkan, sudah istihza, sudah ihtiqar, sudah menghina. Nah, kalau bicara tentang su'udzon, kan enggak ada orang melihat nih. Maka tentunya kita akan memikirkan hal-hal yang sifatnya gaib. Kalau kita takut kepada Allah, kita tahu lah innallaha sami'un basir, ya. Sesungguhnya Allah itu Maha melihat. Allah itu Maha mengetahui. Bahkan mungkin meskipun kita mengucapkan kata-kata ejekan kepada orang yang tidak didengar oleh siapapun. Kan kadang-kadang kita marah sama orang sambil merendang, wah, kurang ajar gitu. Kita sengaja mengucapkan pelan supaya enggak didengar. Karena kalau orang itu dengar kita juga takut, ya. Misalnya seperti itu. Ya, kalau di Jawa namanya merendang, ya. Ya, mengucapkan sesuatu tapi tidak sampai didengar orang lain. Nah, kalau kita bicara tentang fikih gitu ya. Kita enggak akan bicara tentang lahiriah saja gitu loh. Kita pasti akan menyangkutkannya dengan ilmu tauhid juga gitu. Wa ma yalfuzu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Setiap ucapan yang kita sampaikan itu pasti akan didengar oleh raqib dan oleh atid ya. Ya. Oleh raqib atid ya. Raqib atid ini dua sifat tapi satu malaikat ya. Bukan malaikat raqib dan malaikat atid, itu yang benar ya. Raqib atid itu adalah malaikat yang memiliki sifat raqib dan memiliki sifat atid. Selalu mengawasi kita, selalu berada di dekat kita. Itu Pak malaikat yang mencatat perbuatan-perbuatan buruk kita. Jadi kita kembali ya. Jadi kalau kita sudah bicara tentang kata fikih menurut pengertian yang benar, itu pasti tidak hanya berkutat tentang persoalan apa? Hukum syariat ya. Tapi juga pasti akan melibatkan tauhid, pasti akan melibatkan akhlak. Tidak ada persoalan-persoalan fikih itu yang tidak akan melibatkan keduanya. Salat. Kita bicara tentang salat lagi nih ya. Salat. Kalau kita bicara fikih salat, ya, kita bicara fikih salat kan kita bicara tentang bagaimana tata cara salatnya dari awal sampai akhir gitu ya. Tapi ketika kita bicara tentang salat, kita kan juga bicara tentang kekhusyuan dalam salat, betul ya? Wah, apa yang dilihat oleh Nabi ya? Ada sahabat yang bergerak terus ya. Yang seorang yang bergerak terus dalam salatnya, kemudian Nabi langsung melarang dia. Lau khasya'a hadza khasya'at jawarihu. Kalau yang ada di dalam hati ini khusyuk, pasti badan juga akan jadi khusyuk. Ya. Ada hubungannya enggak antara lahir dengan batin? Ada, ya. Jadi Nabi melarang perbuatan seseorang yang kelihatan zahirnya itu seperti orang enggak nyaman dengan salatnya, gerak sana gerak sini. Maka Nabi mengatakan kalau hatinya khusyuk, maka seluruh anggota tubuhnya akan khusyuk. Jadi kita bicara tentang fikih apapun, itu pasti ujungnya akan mengaitkan dengan akhlak, mengaitkan dengan tauhid. Infak sedekah misalnya. Ada infak yang terang-terangan dan ada infak yang sembunyi-sembunyi. Itu kan masalah fikih. Infak boleh dilakukan terang-terangan, boleh dilakukan sembunyi-sembunyi. Tapi ketika kita berbicara tentang dua hal itu, para ulama pasti akan membahas. Seandainya seseorang itu khawatir dirinya itu akan bersikap riya, maka lebih baik dia bersedekah sembunyi-sembunyi, enggak usah dikasih tahu. Tapi kalau dia yakin dia tidak riya, bahkan dia ingin menunjukkan sedekah itu supaya orang lain ngikut, maka akan lebih baik sedekah itu dilakukan terang-terangan. Ini bicara masalah fikih ya, masalah bersedekah. Tapi ternyata juga mengaitkan masalah akhlak, masalah tasawuf, masalah keyakinan apa tentang riya, kan gitu ya? Bisa dipahami di sini, bisa ditangkap ya? Nah, jadi itu artinya kita nggak mungkin bisa berbicara masalah fikih tanpa mengaitkan akidah, tanpa mengaitkan masalah akhlak ya. Oleh sebab itu kata faqih dalam ucapan para ulama ya, itu dimaknai seluruh pemahaman tentang agama. Seluruh pemahaman tentang agama. Kita berikan contoh lain yang jelas lafalnya dalam hadis ya. Lafalnya langsung lafal fikih ya. Ini hadis dari Ammar bin Yasir. Suatu saat Ammar bin Yasir itu berkhutbah, ini bukan di masa Nabi ya. Tapi setelah beliau wafat, berkhutbah dalam khutbatul Jum'ah. Fa'ablagha wa aujaz. Dalam riwayat dikatakan beliau berkhutbah sangat jelas sekali khutbahnya, tapi pendek, enggak panjang. Kemudian setelah itu, setelah selesai khutbah, teman-temannya mengatakan laqad ablaghta wa aujazta. Kamu berkhutbah itu bagus sekali. Ya, ringkes, padat tapi gampang dipahamin, kira-kira seperti itu. Walau tanaffasta. Tapi seandainya engkau itu mau tanafas, artinya tawalta, seandainya kamu mau memperpanjang, tentu lebih bagus lagi, kan gitu ya. Akhirnya beliau mengatakan, inni sami'tu Rasulullah, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, inna tula salatir rajuli, tula salatir rajuli wa qisra khutbatihi ma'innatun min fiqhi. Salat orang yang panjang dan khutbah orang yang pendek, apabila khutbahnya ringkas, salatnya panjang, itu menunjukkan kepiawan, kepiawaian dirinya di dalam memahami agama, ya. Itu menunjukkan keluasan dirinya dalam memahami agama. Ma'innatun min fiqhihi. Keluasan dirinya dalam memahami agama. Nah, dalam hal ini para ulama menjelaskan, ya. Para ulama menjelaskan karena sebagian di antara sahabat Nabi ada yang mengatakan shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah salat Jumat bersama Nabi, fara'aitu, ya, fara'aitu khut salatahu qasda wa khutbatahu qasda. Ternyata khutbah dan salatnya itu sedang-sedang gitu. Artinya dikatakan khutbahnya itu pendek banget juga enggak gitu loh. Salatnya panjang banget juga enggak. Coba bisa enggak kita korelasikan antara hadis tadi? Kan tadi dikatakan bahwa di antara wujud keluasan pemahaman fikih seseorang terhadap Islam, ketika khutbahnya itu panjang, salatnya itu panjang, khutbahnya pendek begitu ya. Tapi yang disaksikan oleh para sahabat tadi, beberapa orang sahabat itu ada beberapa riwayat, mereka mengatakan Nabi melakukannya sedang-sedang saja. Maka para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan salat yang panjang itu memanjangkan sholatnya dibandingkan sholat-sholat yang lain. Nah, begitu juga khutbahnya, memendekkan khutbahnya dibandingkan khutbah-khutbah lain di luar Jumat. Silahkan isinya. Itu arti memanjangkan dan memendekkan bukan berarti selalu khutbahnya itu lebih pendek dari sholatnya, enggak. Kan enggak disebut di sini lebih pendek. Hanya panjang sholatnya, pendek khutbahnya. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Itu untuk pemahaman dulu. Untuk pemahaman yang dimaksud dengan panjang dan pendeknya. Dan kemudian, kenapa sholat dipanjangkan di sini, ya? Nah, ini kaitannya tentunya dengan apa? Dengan fikih dan pemahaman agama untuk yang pertama, yaitu tentang memanjangkan sholat. Orang yang memanjangkan sholat itu berarti orang yang mengerti tentang tata cara sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana rukuknya, bagaimana sujudnya, bagaimana melakukan gerakannya, bacaan-bacaannya. Dan kemudian ditambah dengan satu lagi, ya, orang hanya bisa memanjangkan sholatnya ketika orang tentunya seperti kita sebutkan tadi bisa khusyuk di dalam sholat. Itu artinya apa? Pada waktu Jumat itu kondisi jiwa itu harus lebih siap untuk melakukan sholat, ya. Karena sholat yang dilakukannya harus lebih panjang, ya, dianjurkan, ya, harus di sini artinya dianjurkan, disunnahkan untuk lebih panjang dari biasanya. Nah, kita sudah bahas berkali-kali bahwa kekhusyuan tidak datang tiba-tiba, kekhusyuan datang dengan apa? Dengan kondisi jiwa yang dipersilatkan sebelumnya. Maka ketika seseorang itu mau memanjangkan sholatnya, dia harus memperbaiki iman dan ketakwaannya. Makanya selalu disebutkan dalam khutbah Jumat, ya, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Jadi artinya apa? Untuk bisa memanjangkan sholat, orang harus bagus pemahaman fikih tentang sholatnya, bagus pemahaman dirinya tentang kekhusyuan, harus memperbaiki kondisi jiwa, ya. Karena panjang di sini, yang dimaksud panjang di sini bukan sembarang panjang secara lahiriah saja, kan gitu ya, dipanjang-panjangin tapi tidak ada isinya, bukan itu. Tapi dipanjangkan sholat karena memang sholat itu dilakukan dengan kekhusyuan. Kemudian yang kedua, memperpendek khutbah. Nah, memperpendek khutbah ini menunjukkan bahwa seseorang itu harus memahami kebutuhan umat. Makanya di dalam sholat Jumat itu para ulama tidak menganjurkan membahas tentang fikih, bahkan ya membicarakan hal-hal yang sedang terjadi kekinian saja, itu kalau bisa hanya selintas lalu saja. Pembahasannya hanya seputar ketakwaan yang paling banyak. Ini yang sunnah yang sering ditinggalkan oleh banyak orang. Khutbah Jum'ah bicara masalah fikih, ya. Khutbah Jum'ah ada bencana, bicara masalah bencana dengan fikih dan pemahamannya secara panjang lebar, itu sebenarnya tidak kurang tepat. Salah enggak? Enggak salah, tapi kurang tepat. Karena khutbah Jum'ah itu harus dibuat sependek mungkin. Maka yang paling penting adalah hal yang paling pokok yang mau disampaikan, ya. Dan para ulama menganjurkan memperbanyak wasiat untuk bertakwa, ngajak orang untuk bertakwa, ngajak orang ingat kematian, ngajak orang, itulah isi khutbah Jum'ah yang dianjurkan. Boleh nggak membicarakan hal yang terjadi, boleh, tapi sepintas selalu saja. itu boleh dibicarakan panjang lebar, bahkan dianjurkan dibicarakan panjang lebar itu di khutbatul id. Nah, kalau khutbat id itu dianjurkan kita bicara tentang keadaan yang terjadi. Tapi kadang-kadang orang mengamalkan beda, pas khutbatul id malah bicara tentang sejarah. Ya kan? Nah, sejarah tentang penyembelihan di situ, ya. Bicara tentang berbagai macam hukum. Nah, padahal pada saat khutbatul id itu dianjurkan untuk lebih banyak bicara tentang hal-hal yang terjadi pada saat sekarang ini. Ya, itu yang dianjurkan oleh para ulama. Isi di luar itu boleh enggak? Salah enggak? Enggak. Tapi saya katakan dianjurkan karena itulah sunnahnya. Karena khutbah Jumat itu diupayakan sependek mungkin. Maka hal yang disampaikan adalah hal-hal yang paling pokok. Ya. Hal-hal yang paling pokok dalam Islam itu apa sih? Masalah tahu? Tauhid, masalah ketakwa. Ketakwaan itu hal yang paling pokok. Jadi kita kembali kepada pembahasan. Nah, di sini Syekh rahimahullah taala sekali lagi berbicara tentang kefakihan. Dalam membicarakan soal takdir ini juga seperti itu. Orang yang betul-betul faqih, paham agama, pasti ujungnya akan seperti itu. Meyakini takdir, kemudian akhirnya menyikapi takdir dengan takdir. Seperti yang diucapkan oleh Umar bin Khattab, ya, kita tidak menghindari takdir, tapi kita lari dari satu takdir menuju takdir yang lain. Kira-kira seperti itu maknanya. Wa hakadha man waffaqahu Allah wa alhamahu rusyda. Itu kan kondisi orang yang betul-betul telah Allah berikan petunjuk. Yadfa'u qadar al-uqubatil ukhrawiyyah biqadari taubati wal iman wal a'mal as-salihah. Menghindari takdir, ya, hukuman di akhirat atau azab di akhirat dengan takdir bertaubat kepada Allah, beriman dan beramal saleh. Kira-kira seperti itu, ya. Fa hadza wizanul qadari. Nah, ini juga bisa dikiaskan untuk hal di dunia. Tadi kan tentang akhirat, ya. Kalau kita mau menghindari azab di akhirat, ya, menghindarinya dengan taubat, dengan iman dan amal saleh. Fahadha wizan, ini barometer, ya, untuk mengukur juga takdir dalam al-mukhawaf, hal-hal yang ditakuti di dunia, di dunia. Wa ma yudaduhu, ya, untuk menghindari misalnya bencana, ya, tentunya dengan takdir lain, ya. Nah, dengan takdir lain menghindari penyakit, ya, menghindari dengan takdir lain. Kalau penyakit belum datang, ya, memelihara kondisi tubuh. Ya, karena al-wiqayatu khairun minal ilaj. Ya. Berkali-kali Ibnu Qayyim mengatakan memelihara diri dari penyakit itu lebih baik daripada mengobatinya setelah datang penyakit. Ketika datang, ketika penyakit itu pun harus datang, gitu loh. Ya, diobati dengan cara-cara yang disyariatkan. Itu yang banyak dibahas sebagainya di kitab ini, ya. Nanti lebih lengkapnya lagi itu dalam At-Tibbun Nabawi. Jadi dalam hal itu persoalan dunia juga sama. Farabbud daraini wahid. Karena Allah yang menciptakan dunia dan akhirat itu satu. Allah yang maha satu. Allah yang menciptakan dunia, Allah yang menciptakan akhirat. Maka hukum sebab akibat itu pun sama. Ya. Orang berbuat jelek di dunia diganjar jelek di akhirat. Berbuat baik di dunia diganjar baik di akhirat. Begitu juga di dunia. Nah, ada hukum yang namanya kamataro turo. Bagaimana kamu memperlakukan orang begitu orang akan memperlakukan kamu. Ya. Wajaza usayyatin sayyatun misuha. Ya. Ganjaran dari setiap keburukan itu keburukan yang sama. Jadi kalau kita berlaku baik, kita juga akan mendapatkan perlakuan baik. Ya. Bahkan orang tua kita dulu sering bilang, ya, kalau kita berbuat baik kepada orang lain, mungkin secara lahiriah kita nggak dapat balasan dari orang tersebut. Ya, taruh saja misalnya kita orang berduit, orang kaya, gitu, ya. Kita menolong orang, ada orang kita tolong dari mulai dia miskin sampai akhirnya dia punya penghasilan, ya, sampai dia berhasil. Mungkin kita nggak dapat balasan dari dia, ya, secara langsung karena kita lebih kaya dari dia. Tapi bisa jadi nanti anak kita yang akan mengalami hal-hal yang buruk dalam hidupnya, dia akan ditolong oleh orang lain. Jadi kadang-kadang kebaikan itu kita terima bukan dari orang yang sama, tapi dari orang lain. Allah mengalihkan kebaikan dan itu wakil, ya, itu persoalan yang realistis, ya, sering dijelaskan oleh para ulama, ya, bahwasanya jazaa'u sayyi'atin hasanatun hasanatun mitsluha sebagaimana jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mitsluha. Jadi di dunia dengan di akhirat hukum sebab akibatnya itu akan sama, ya. Setiap orang berbuat baik pasti orang akan memperlakukan dia dengan baik, ya. Kalau orang itu berbuat jelek, dia akan diperlakukan secara jelek juga. Mungkin kita tidak dibalas oleh orang itu, tapi kita akan dapat balasan tempat yang lain. Misalnya kita menzalimi orang, ya, mungkin orang itu nggak mampu balas, ya, dia hanya bisa doa. tapi Allah akan berikan balasan melalui orang lain. Ya, bahkan Allah bisa membalasnya melalui sesuatu yang bukan manusia. Ya, Allah bisa menghukum kita dengan hal yang lain. Jadi itu yang dijelaskan oleh Syekh di sini maksudnya. Ya, wala yunakiru ba'duha ba'dan, wala yubtilu ba'duha ba'dan. Ya, jadi masing-masing tidak ada kontradiksi, tidak ada hal yang berlawanan. Semuanya sama. Jadi bagi orang yang betul-betul memahami fikih takdir, sekali lagi kesimpulannya begitu ya. Karena ini adalah hal yang lazim dilakukan oleh setiap manusia, bahkan oleh orang yang tidak pernah belajar tentang takdir sekalipun. Ya, siapapun orang di dunia ini yang tidak belajar tentang takdir ya. Ya, kalau ada sakit dia pasti menghindar, ya. Betul ya? Kalau nyebrang pasti nengok kiri kanan. Itu pasti. Oh, ini berarti orang ini sudah belajar takdir. Belum tentu. Ya, karena itu memang manusiawi. Setiap orang pasti akan melakukan hal yang sama. Baik, sekarang taruhlah itu yang saya bilang tadi. Ya, taruhlah kita sekarang sudah menerima pemahaman tadi sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Takdir kita yakini adanya dan kita tetap wajib berikhtiar. Fahamil mas'alah min asyrafil masail. Ketahuilah bahwa ini adalah persoalan yang paling mulia. Liman arafa qadraha, ketika orang betul-betul memahami kandungannya. Wa ra'aha haqqa ri'ayatiha, dan berusaha untuk menerapkannya sebaik mungkin dalam kehidupan. Orang yang berusaha menerapkannya dalam kehidupan pasti akan mendapatkan hal yang baik. Walakin, kata beliau, akan tetapi ya baqa'alihi amran bihimatatimu sa'adatu wa falahu. Ada dua hal lagi yang harus dicatat ya. Karena dengan dua hal ini seseorang akan melengkapi kebahagiaan dia di dalam memahami takdir tadi. Ya, sudah kita sekarang memahami takdir secara benar sudah. Tetapi masih ada dua masalah ya. Karena dalam memahami takdir hanya ada jabriyah, qadariyah dan ahlusun. Ya, tapi ketika dalam mengamalkannya akan ada pihak-pihak lain yang salah di dalam memahami aminya. Ketika sudah mengamalkannya, Yang pertama yang perlu diperhatikan, ketika seseorang itu memang betul-betul mau mengamalkan segala sesuatu sesuai konsep takdir tadi, yang harus dipahami adalah yang pertama, ayya'rifa tafasila asbab syarri wal khair. Pelajari dulu secara detail berbagai macam sebab yang akan mengantarkan seseorang kepada kebaikan atau keburukan. Kan kita sudah tahu keburukan akan diganjar dengan keburukan, kebaikan akan diganjar dengan kebaikan. Nah, detil-detil kebaikan dan keburukan itulah yang harus kita pelajari. Itu kan yang tertinggal, yang belum kita pahami ya. Walitakuna lahu basiratan fi dzalika bima yushahiduhu fil alam. Ya, dia harus pelajari tentang syariat, tentang halal, tentang haram, karena dengan itulah dia akan mengetahui nilai-nilai kebaikan ya, kayak yang kita bahas tadi pagi ya. Karena tidak semua yang kita pandang baik pasti baik. Nah, yang kita pandang enggak bagus belum tentu haram ya. Yang kita pandang bagus belum tentu itu dihalalkan ya. Orang membunuh dibunuh lagi kan kelihatannya jelek. Betul ya? Kisah itu kan kelihatannya jelek ya. Makanya turun Al-Qur'an, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, wahai ulil albab, sesungguhnya ada kehidupan di balik setiap pelaksanaan qisas ya. Itu untuk menegaskan gitu bahwa dia tidak seburuk dalam pandangan kita. Ya. Karena ada hikmah-hikmah di balik itu yang mungkin kita enggak pahami dengan betul. Kalau kita paham betul, kita pasti akan tahu tentang hikmah di balik itu. Ya kan sekarang orang ribut dengan banyak kriminalitas. Sekarang orang ribut dengan dianggap murahnya nyawa orang, kan gitu ya? Itu kan akibat dari semua itu. Kemudian banyaknya pencurian, korupsi. Ya kalau mencuri senilai beberapa ratus ribu saja sudah bisa dipotong tangannya misalnya kan gitu. Nah, apalagi kalau korupsi sampai miliaran, itu kalau punya nyawa 100 sudah harus dibunuh semua itu. Iya kan? Kira-kira seperti itu ya. Dia punya nyawa 100 sudah harus dibunuh semua. Jadi artinya kalau diterapkan hukum Islam ini niscaya ya para koruptor akan takut ya. Ikhwas kafirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada pembahasan ya. Jadi kalau kita mau mengamalkannya, kita harus pelajari dulu dong tentang hukum-hukum Allah tadi. Nah, secara detail. Wa dzalika bima yushahidu fil alam, bisa dipelajari juga dengan apa yang disaksikan di dunia ini. Wa ma jarrabahu fi nafsihi wa ghairihi, dengan pengalaman yang sudah dia terapkan pada dirinya dan orang lain. Wa ma sami'ahu min akhbaril umami qadiman wa haditsan, serta apa yang dia dengar dari berita orang-orang terdahulu maupun orang-orang yang ada sekarang ini. Ini apa? Untuk mengambil hikmah dari setiap pelajaran. Bahwa setiap yang baik akan berakhir baik, setiap yang buruk akan berakhir buruk. Itu kita bisa pelajari dari kenyataan gitu ya, dari kenyataan hidup. Makanya yang namanya durhaka kepada orang tua itu kan sudah menjadi legenda ya. Legenda ya, sudah menjadi legenda bukan saja pemahaman yang dipahami Islam ya, tetapi orang juga semua sudah sangat memandang jelek yang namanya durhaka kepada orang tua. Sehingga muncul macam-macam legenda tentang anak yang durhaka kepada orang tua ya. Nah, itu semuanya adalah apa? Karena kesepakatan umat akan keburukan itu dibalas dengan keburukan. Itu di dunia ya, belum lagi di akhirat. Nah, kalau persoalan akhirat ini tentunya kita hanya bisa mempelajarinya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari pengalaman orang-orang terdahulu dan yang sekarang, iya, bahkan termasuk dalam mengamalkan iman, termasuk dalam mengamalkan tauhid, termasuk dalam mengamalkan kebenaran. Kita harus berkaca pada umat-umat terdahulu dan umat-umat di zaman sekarang ini. Ya. Nanti akan kita sebutkan di sini wa min anfa'i ma fi dzalika tadabburul Qur'an. Makanya yang paling bisa kita dapatkan di sini adalah dengan melakukan tadabbur Al-Qur'an. Nah, di antara contohnya di dalam Al-Qur'an itu kan banyak firman Allah yang berbunyi qul fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mujrimin. Wahai Muhammad, katakan kepada mereka, berjalanlah di muka bumi ini dan lihatlah bagaimana akibat dari yang dialami oleh orang-orang mujrimin. Jadi dari berbagai ayat yang senada dengan ini, para ulama ahli tafsir saya menggambarkan begini. Kita disuruh memperhatikan ya, kondisi orang-orang yang dulu pernah membangkang kepada Nabi. Dan kebalikannya orang-orang yang beriman kepada Nabi. Jadi berbangkang dengan bagaimana nasib orang-orang yang membangkang, kan dihancurkan oleh Allah. Dan bagaimana nasib orang-orang yang beriman, mereka itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah terjadi di zaman nabi-nabi sebelumnya. Coba pelajari. Nah, pada waktu Al-Qur'an ini diturunkan, masyarakat Arab itu masih kenal dengan cerita-cerita itu. Bahkan mereka masih mengetahui tempat-tempat di mana terjadinya azab Allah terhadap para nabi. Karena mereka memang masih memiliki agama Nabi Ibrahim, meskipun yang sudah banyak yang hilang, tapi masih memiliki sebagian di antara ajaran Nabi Ibrahim. Jadi ketika turun firman ini, mereka paham dulu banyak nabi yang didustakan dan akhir. Tapi mereka tetap, kalau bahasanya ngeyel ya, tetap enggak mau nerima. Bahkan yang udah nerima secara keyakinan sebelumnya, misalnya Yahudi dan Nasrani, enggak nerima juga. Masyarakat musyrik Arab ya, yang notabene masih menganut sebagian keyakinan Nabi Ibrahim. Ya, kalau kita lihat sejarah Abdul Muthalib gitu ya, itu kan kita lihat bagaimana sisa-sisa keyakinan daripada Ibrahim itu masih melekat pada diri mereka. Bagaimana Abdul Muthalib menghadapi tentara gajah yang mau menghancurkan, itu kan dengan keyakinan agama beliau. Ya, meskipun itu adalah masa fatrah, para ulama menyebut masa fatrah aja, masa di mana ajaran Nabi yang sebelumnya sudah luntur, ya, sudah nyaris nggak bersisa, tinggal ada pada sebagian orang saja. Itu pun mungkin tidak sempurna lagi, tapi Nabi yang baru belum datang. Nah, jadi apa yang disebut kalian Nabi ini sangat dipahami oleh mereka. Gitu. Kita yang hidup jauh dari zaman Nabi, gitu, jauh dari catat dari tempat-tempat bersejarah itu, ya kita hanya bisa mempelajarinya dari sejarah, dari catatan. Tapi mereka tahu betul. Ya. Jadi orang-orang Arab itu tahu betul tentang apa yang disebutkan di sini. Makanya katakan kepada mereka, wahai Muhammad, lihatlah akibat orang-orang yang merusakkan Nabi. Apakah kalian masih mau kayak gitu juga? Ya. Kemudian dalam ayat yang lain, fanzuru kaifa kana akibatul mungzirin, ya. Fanzuru kaifa kana akibatul mungzirin. Lihatlah nasib orang-orang yang pernah diberikan peringatan. Ya, jadi orang-orang yang mungzirin yang diberikan peringatan ini kan ada dua, ada yang terima, ada yang enggak, ya. Maka disebut illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba kamu yang ikhlas. Nah, hamba yang ikhlas ini yang ikut Nabi ketika diberi peringatan, tapi yang enggak ikut itu seperti orang-orang mujrimin, orang-orang kafir itu, ya. Jadi digambarkan demikian. Supaya apa? Kita melakukan tadabbur itu supaya kita tahu betul ya, bahwasanya hukum sebab akibat itu sudah berlaku sejak dulu gitu loh. Ada orang yang kufur dengan segala kehinaan mereka itu sudah tercatat rapi dalam sejarah. Jadi kita jangan melupakan sejarah. Kalau kita bicara tentang sejarah, umat Islam itu paling komplit bicara tentang itu ya. Karena sejarah yang dimaksud umat Islam bukan hanya sejarah satu negara ya, tapi sejarah umat manusia secara keseluruhan kan ya. Kita enggak boleh melupakan sejarah ya. Itu sudah pelajaran yang diajarkan Islam. Fangzuru kaifa kana akibatul mukadzibin, fangzuru kaifa kana akibatul mungzirin ya, fangzuru kaifa kana akibatul mujrimin ya. Itu banyak. bahkan juga musyrikin ya, orang-orang musyrik, bahwa di masa dahulu juga ada orang-orang musyrik yang seperti kaum musyrik Quraisy. Ya. Aksaruhum musyrikun dalam Al-Quran dikatakan begitu. Sebagian besar mereka itu musyrik seperti kalian juga. Jadi dikasih gambaran dalam, oleh Al-Quran itu gambaran yang mirip dengan orang-orang yang ada. Tapi ternyata mereka tidak juga beriman kepada Allah. Ya. Fa'innahu kafilun. Ya. Yang pertama, kalau kita mau mendapatkan hal yang pertama, mempelajari tentang kebaikan dan keburukan, fa'inna min anfa'i ma fi dzalik, yang paling bermanfaat tentunya adalah dengan merenungi dan mempelajari Al-Quran. Fa'innahu kafilun bi dzalika ala akmalil wujuh. Ya. Karena kalau kita mempelajari Al-Quran seutuhnya, itu sudah cukup, udah. Ya. Sudah cukup dilihat dari berbagai sisi. Wa fihi asbabul khair wa syar. Karena kalau kita mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, kita akan mengetahui hal-hal buruk apa yang akan membuat kita celaka dan hal-hal baik apa yang akan membuat kita bahagia di dunia dan di akhirat. Mufassalatan mubayyanatan, semuanya dijelaskan secara rinci. Sunnah-sunnah kemudian ditambah dengan sunnah. Fa inna syaqiqatul Quran, karena sunnah itu adalah saudara kembarnya Quran. Sunnah itu pada hakikatnya adalah Quran, ya. Cuman dia adalah Quran secara makna, yuta'abu bitilawati. Sementara lafalnya adalah lafal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya adalah Al-Qur'an, lafalnya adalah lafal Nabi. Karena Nabi itu la yamchiqu anil hawa illa in huwa illa wahyuha. Nabi tidak berbicara sesuai dengan hawa nafsu, tapi berdasarkan wahyu dari Al-Qur'an. Makanya di dalam hadis dikatakan ala inni utitul Qur'an wa mislahu ma'ah. Sesungguhnya kepadaku telah diturunkan Al-Qur'an dan yang setara dengan Al-Qur'an. Mislahu itu setara dengan Al-Qur'an, yaitu sunnah. Ini menunjukkan bahwa sunnah itu adalah Al-Qur'an juga secara makna. Makanya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani menjelaskan, ya, ketika Allah berfirman inna nahnu nazzalna Al-Qur'an wa inna lahu lahafizun. Kami, kata Allah, menurunkan Al-Qur'an dan kami pasti menjaga Al-Qur'an. Janji ini bukan janji untuk menjaga Al-Qur'an saja, tapi juga menjaga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena kalau hadis-hadis Nabi itu hilang, berarti hilang makna Al-Qur'an. Tegak. Ya, kalau hadis-hadis Nabi itu hilang, berarti hilang mana Al-Qur'an. Sebagian lafal mungkin. Karena kalau kita baca hadis kan ada yang perbedaan lafal satu dengan yang lain gitu ya. Ada sebagian hadis dengan lafalnya yang sudah tidak teriwayatkan lagi kepada kita, tetapi maknanya tidak akan hilang. Imam Bukhari termasuk orang yang bekerja keras untuk menyimpulkan berbagai macam hadis. Jadi hadis-hadis yang panjang itu dicari yang lafalnya paling pendek yang maknanya sama. Kemudian ditulis dalam Sahih Bukhari. Ya, jadi Sahih Bukhari itu hasil apa namanya penyaringan yang dilakukan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi artinya pada kemungkinan banyak lafal-lafal hadis lain yang ternyata enggak akan sampai kepada kita sampai sekarang ini. Ya. Dan itu bisa dibuktikan secara sejarah. Tetapi makna daripada hadis tersebut tidak akan hilang. Nah, karena setiap zaman itu selalu ada ulama yang akan menjaga hadis-hadis tersebut. Sehingga sampai akhir zaman tidak akan hilang. Makanya manusia paling mulia itu adalah ahlul hadis. Karena mereka lah orang-orang yang paling menjaga makna Al-Quran. Yang paling menjaga Al-Quran adalah ahlul hadis. Kalau bukan karena ahlul hadis, Al-Quran itu hanya tinggal lafalnya tanpa makna. Bisa dibayangkan gak? Kalau seandainya gak ada hadis Nabi, Al-Quran tinggal maknanya saja. Kita hanya tahu aqimus shalah wa atuz zakah. Zakatnya gimana? Kita gak tahu. Salat gimana? Kita gak tahu. Udzkurullah zikran katsira, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyak. Zikirnya gimana? Gak tahu. Ya, ya kan? Lafal gitu gimana? Kapan zikirnya? Gak tahu juga. Ya. Kemudian tentang haji juga, ya. Al-hajju ashhurum ma'lumat, ya. Wah, haji itu dilakukan di waktu-waktu tertentu. Kapan? Di mana? Enggak tahu juga. Kalau tidak ada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ahlul hadis itulah orang yang paling banyak membaca salawat. Makanya mereka orang yang paling mulia. Kita kembali kepada pembahasan wahyul wahyu tsani. Boleh dikatakan hadis itu sebagai wahyu kedua. Wa man sarrafa ilaihi ma inayatahu. Kalau orang betul-betul konsentrasi penuh untuk belajar Quran dan Sunnah, iktafa bihima an ghairihima, itu sudah cukup tanpa ditambah yang lain. Ya, kalau orang betul-betul mempelajari, iktafa bihima, akan cukup dengan keduanya, min an ghairihima, tidak membutuhkan lagi selain keduanya. Wahima yuriyanikal khaira wa syar. Karena Quran dan Sunnah itu yang akan menunjukkan kepada kalian mana yang baik, mana yang buruk, wa asbabahuma, dan bagaimana kalian bisa mendapatkannya. Ka'annaka tu'ayinu dzalika iyana, seolah-olah kita betul-betul melihat kebaikan dan keburukan itu di depan mata. Ya tentunya, ya tentunya kalau kita mempelajari keduanya. Ya. Kalau hanya mempelajari Quran saja tanpa sunnah, enggak mungkin. Karena sebagian tubuh sunnah Quran itu ada di dalam sunnah. Ya. Sunnah itu sendiri pada hakikatnya adalah Al-Quran dalam bentuk yang lain. Wabada dzalika idza ta'ammalta akhbarul umam, kalau kita mempelajari tentang berita umat-umat terdahulu, wa ayyamallahi fi ahli ta'ati wa ahli maksiati, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlakukan ahli maksiat dan ahli ketaatan. Tabaqa dzalika ma 'alimtahu minal Qur'an was sunnah, pasti akan sesuai dengan apa yang dikabarkan di dalam Quran dan sunnah. Waraaitahu bitafasili ma akhbarallahu bihi wa wa'ada bihi, semua yang kita saksikan secara nyata dari kejadian-kejadian yang menimpa umat ini itu akan sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa alimta min ayatihi fil afaq ma yadulluka ala annal Qur'an haq, dan tanda-tanda kekuasaan Allah di dunia ini juga akan menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu adalah benar. Wa anna ar-rasul haq, dan bahwasanya rasul itu benar. Wa anna allaha yunjizu wa'dahu la mahala, Allah pasti akan memenuhi janjinya. Fattarikhu tafsilun di juz'iyati ma arrafana nafasya tafsilun di juz'iyati ma arrafana Allah wa rasuluh, perjalanan sejarah ini menjadi rincian dari berbagai momen-momen secara terpisah yang telah diberitahukan oleh Allah dan Rasulnya. Min tafsilil asbabil kulliyah lil khair, bahwa yang terjadi pada diri mereka itu seluruhnya adalah hukum sebab akibat secara totalitas. Ya. Jadi kalau kita pelajari semua yang ada dalam sejarah seperti itu. Dalam sejarah itu selalu kita baca sejarah, baik itu sejarah itu yang masih murni merupakan sejarah Islam atau yang sudah dibolak-balik. Ya. Karena pada hakikatnya ini kan para ulama sudah menjelaskan seperti itu. Jadi Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin itu pernah ditanya gitu ya. Kenapa di berbagai agama itu selalu ada terjemahan untuk beberapa kalimat yang ada dalam Quran maupun hadis. Contohnya jannah dan nar. Itu nanti di masing-masing apa bahasa itu ada terjemahan. Masalah itu nanti pas atau enggak itu persoalan beda, ya. Sorga dan neraka, ya. Sorga dan neraka dalam bahasa kita, ya. Yang asalnya ada dari bahasa Sanskerta gitu ya. Itu ternyata sudah ada gitu ya, untuk menjadi padanan dari kata jannah dan nar. Ya meskipun nanti pemahaman tentang surga dalam bahasa kita dengan itu sudah berubah melalui perubahan daripada keyakinan orang yang ada di dalam, tapi ada padanannya gitu. Jannah neraka. Untuk banyak istilah syariat itu ada terjemahannya gitu ya. Ada terjemahannya ya, ada bahasa Inggris itu ada paradise, ada hell gitu ya. Ada terjemahannya gitu dalam masing-masing bahasa. Kalau di sebagian negara mungkin itu pengaruh dari misal dari Taurat dan Injil. Iya, yang agama awalnya itu ahlul kitab. Bagaimana yang agama awalnya bukan? Seperti Hindu, Buddha dan yang lainnya, Konghucu dan yang lainnya. Ternyata masing-masing semuanya itu ada terjemahannya. Maka beliau menjawab bahwasanya itu adalah bekas-bekas dari ajaran para nabi dan rasul gitu. Karena pada masing-masing umat itu dulu memang pernah diutus. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasul. Rasul itu pasti mutlak. Di setiap daerah di dunia ini yang ada manusianya itu pernah diturunkan kepadanya para nabi dan para rasul. Maka ada kemungkinan tokoh-tokoh yang dihormati dalam sejarah gitu ya, yang ibarat legenda, bisa jadi sebagian di antaranya adalah asalnya adalah para nabi dan rasul, tapi kita tidak boleh memastikannya tanpa dalil, ya. Karena yang boleh kita yakini dari nabi dan rasul hanya yang disebutkan dalam Quran dan sunnah saja, selain itu tidak boleh. Yang disebutkan dalam Quran dan sunnah pun hakikat mereka juga kita enggak tahu, ya. Kita enggak boleh memastikan misalnya bahwa yang dimaksudkan dengan nabi itu mungkin yang di negara kita dulu dikenal dengan ini. Enggak bisa. Oh, mungkin yang dimaksud dengan nabi ini adalah dulu yang dikenal di negeri Cina dengan ini. Enggak boleh juga. Nah, karena itu mencocok-cocokkan ya, hanya mencocok-cocokkan dari literatur sejarah, akhirnya membawa kita kepada apa, pemaksaan untuk memastikan sesuatu yang tidak dijelaskan di dalam kitabullah dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal agama ini ada keyakinan-keyakinan yang nggak boleh kita yakini secara tafsir karena tidak ada tafsirnya. Ketika tidak ada rinciannya, jangan kita yakini secara rinci berdasarkan pemahaman kita. Tapi harus kita pahami secara global, kalau itu disebutkan global, kita pahami secara rinci, kalau disebutkan secara rinci. Jadi itu kembali ya, kepada pembahasan demikian. Nah, kemudian bagian selanjutnya, yang kedua, tadi kan yang pertama. Setelah kita memahami takdir dengan baik, yang pertama harus kita pahami, bagaimana kita mendapatkan yang baik dan buruk tadi. Kembali kepada agama ya, kembali kepada kitabullah dan sunnah Nabi. Serta melihat akibat yang ada di alam semesta ini. Jadi makanya kalau kita belajar Islam, tetap kita harus melihat konteks kehidupan alam semesta ini. Ya, praktek nilai-nilai Islam itu yang ada di alam semesta. Maka ketika banyak di antara kita yang bertanya tentang persoalan keluarga gitu, saya sering mengatakan kita jangan melihat hanya dari dalil-dalil yang ada dalam Quran dan Sunnah saja. Kita juga pertama harus melihat penafsiran para ulama, contoh-contoh yang diberikan oleh para ulama ya, dari dalil-dalil tersebut. Dan kemudian praktek dalam kehidupan nyata. Dan praktek dalam kehidupan nyata itu kadang-kadang kita membutuhkan pengalaman dari orang yang hidup. Bukan dari Quran dan Sunnah, tapi dari pengalaman orang yang hidup. Misalnya asyiruhunna bil ma'ruf tadi ya, memperlakukan istri dengan baik. Kita nikah dengan seseorang ya, kita harus tahu dong apa hal-hal yang paling membahagiakan bagi wanita yang tinggal di tempat ini. Beda kan hal-hal yang membahagiakan wanita di Indonesia dengan di Barat misalnya, di sini dengan di Arab, beda. Bahkan makanan aja beda gitu loh. Artinya wa asyiruhunna bil ma'ruf itu kalau kita amalkan tanpa kita melihat realitas yang ada di sekitar, mungkin apa enggak? Enggak mungkin gitu loh. Tidak akan mungkin. Makanya Al-Qur'an menyuruh kita untuk mengambil ibrah, i'tibar dari kenyataan hidup orang-orang yang ada di sekitar kita. Termasuk dalam kehidupan rumah tangga tadi ya. Ya, dia pengalaman kita harus, seorang suami itu harus mengalah dengan kekurangan istri dan kekurangan, kebalikannya juga istri dengan kekurangan suami. La yafrik mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar. Kalau ada akhlak atau perilakunya yang enggak bagus, pasti ada akhlak lain yang bagus yang membuat dia senang. Kan gitu ya? Secara makna begitu gitu tuh. Tapi secara praktek di dalam kenyataannya gitu. Di dalam kenyataannya ya, bagaimana teori kita itu ngalah ya, bagaimana kita ngalah, si istri itu ngalah dengan suami, suami itu ngalah dengan istri ya, caranya gimana? Kadang-kadang orang tua akan ngamalkan gini loh, pengalaman kami itu kalau suami itu sudah marah, hal yang paling disenangi itu kayak gini, kayak gitu ya. Detilisasi itu berbeda, jadi itu sesuai dengan karakter yang ada di masyarakat setempat yang mungkin nggak bisa digunakan di tempat yang lain gitu loh, ya kan? Ya, ada di satu daerah mungkin istri itu kalau udah pusing sedikit bawa keluar jalan seneng dia, ya, betul ya? Nah, itu dia Nabi lu ketika Aisyah itu sedang di rumah ya, sedang kurang nyaman, beliau akan bawa keluar. Kadang-kadang diajak lari-lari, di dalam hadis itu ada sampai diajak nonton apa namanya orang yang latihan perang gitu kan? Kan itu kan yang dilakukan Nabi ya. Kalau itu mungkin untuk wanita sekarang enggak nyambung. Diajak suruh ngeliat kayak gitu tuh malah pulang stres dia ya. Ya, karena itu bukan hal yang lazim di zaman Nabi, emang zaman peperangan. Jadi ngeliat kayak gitu itu ya sudah biasa. Sekarang lihat orang tombak-tombakan, wah, pulang enggak bisa tidur ya. Betul enggak? Iya. Itu contohnya saja. Dan itu termasuk bab fikih ya. Termasuk bab fikih. Jadi kita kembali kepada persoalan itu yang pertama. Kembali kepada Quran dan Sunnah untuk mengetahui kebaikan-kebaikannya dan melihat contoh dalam kehidupan. Yang kedua, al-amr tsani ini harus diperhatikan. Ayah dzara mughalatati nafsihi ala hadhil asbab. Kita sudah paham nih tentang takdir tadi. Nah, hati-hati yang kedua ini dengan orang yang salah menyikapinya dengan apa? Dengan memberikan banyak maaf. Excuse. Excuse itu apa ya? Memberi alasan gitu ya. memberikan accuse untuk diri kita sendiri gitu ya. Jadi nggak apa-apa lah gini, nggak usah gini, nggak apa-apa lah gitu ya. Kira-kira seperti itu lah. Carilah bahasa Indonesia-nya apa ya. Ya kira-kira seperti itu ya. Itu mughalatati nafsi ala hadhil asbab ya. Jadi orang itu yang banyak memberikan ruang kelonggaran-kelonggaran lah untuk dirinya sendiri. Wa hadza min ahammil umur. Nanti akan memberikan contohnya supaya kita paham ya. Ini termasuk perkara yang paling penting karena banyak orang yang seperti itu akhirnya dia salah dalam mengamalkan. Fa innal 'abda ya'rifu annal ma'siyata wal ghaflah minal asbabil mudhirah. Setiap muslim kan tahu bahwa maksiat, keteledoran dalam mengamalkan kebenaran itu termasuk sebab-sebab yang membahayakan dirinya. Fi dunyahi wa akhiratihi. La budda, di dunia dan di akhirat. Lakin mughalatatuhu nafsi. Ketika seseorang itu misalnya memberikan kelonggaran dirinya dengan ittikal, bertawakal. Ala afwillah wa maghfirati. Dengan maaf dan ampunan Allah. Ya. Ah Allah akan ngampuni. Insyaallah Allah akan ngampuni. Enggak apa-apa. Ya. Orang dosa sebesar gunung saja, ya. Pasti akan Allah ampuni kalau kita bertobat. Dan Allah akan memberikan ampunan yang lebih besar daripada tumpukan dosa tersebut. Benar itu. Tetapi ini jangan sampai menjebak kita. Akhirnya kita menjadi lalai, gampang-gampangin persoalan. Ya, jadi di sini Syekh sedang mau mengulik keyakinan kalangan Murji'ah ini, ya. Jadi sudah lepas dari Jabriyah dan Qadariyah, sekarang ada lagi Murji'ah dalam pengamalannya, ada lagi orang lain yang salah dalam mengamalkan itu Murji'ah. Wa bitaswif bitaubah. Taswif itu dari kata saufa. Tobat nanti aja lah. Nanti ya, kan akan Allah ampuni juga. Ya. Nanti saja, nanti Allah pasti akan mengampuni. Masih muda, ya. Nanti aja kalau tobatnya kalau udah tua-tua dikit ya. Biar puas dulu ngamalkan dosa. Kan kalau kita tobat belakangan pasti diampuni juga. Wabil istighfar bil lisan italatan. Atau hanya semata-mata istighfar lisan. Seolah-olah ini merupakan senjata ampuh. Udah berbuat dosa, astaghfirullah. Udah selesai. Ya. Benar bahwa Allah akan mengampuni segala dosa. Tapi kalau sikap kita seperti itu namanya meremehkan perbuatan dosa. Wayaf aluman bubat taratan. Kadang-kadang seorang hanya berbekal mengamalkan amalan-amalan sunnah. Yang disunnahkan maksudnya. Mendubat di sini yang disunnahkan, bukan sunnah Nabi tapi yang disunnahkan. Ya, salat sunnah, puasa sunnah, atau apa saja. Orang itu berbuat dosa banyak berbuat kesalahan, kemudian udahlah, salat sunnah itu juga dihapus dosanya. Bisa kira-kira seperti itu. Saya sedekah aja kepada fakir miskin, salah dihapus dosanya. Kalau kita bertobat dengan benar-benar bertobat, kemudian kita bersedekah sebagai kebaikan dengan harapan akan diampuni dosa, ya kita betul-betul bertobat dan di situ ada unsur nadama, penyesalan atas dosa tersebut, itu benar gitu. Tapi kalau dalam unsur meremehkan itu berbeda. An-nadama itu taubah, hakikat taubah itu penyesalan. Jadi nggak boleh penyesalan itu hilang. Kalau apa yang dilakukan di sini ini nggak ada penyesalan, malah gampang-gampangin, ya. Wabil ilmi taratan. Ini yang bahaya lagi dengan ilmu. Kan dikatakan di akhir zaman nanti akan banyak orang yang berilmu meskipun sedikit amalnya. Itu lebih baik daripada orang yang beramal tapi sedikit ilmunya. Ya, pernah dengar tentang itu? Itu di akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman. Akan banyak orang yang berilmu meskipun amalannya sedikit. Ya, itu lebih baik daripada orang yang beramal pada masa itu tapi tidak berilmu. Beramal banyak gak ada ilmunya, hilang semua. Tapi orang yang beramal sedikit tapi dengan ilmu itu akan lebih diterima di sisi Allah. Itu betul. Tapi ini jangan dijadikan sebagai alasan. Yang penting kita kan berilmu. Ya. Yang penting kita ini ulama. Ya. Ya, kita kurang dalam amalan, tapi kan kita. Ya. Saya kita nggak sholat malam, nggak apa-apa. Kita ajarin orang sholat malam. Nanti kita dapat pahalanya. Ya. Kita nggak puasa, ajarin aja orang puasa. Ya, kita dapat pahala puasa. Ini memang benar. Ketika kita ngajarkan amalan yang disunnahkan, kita akan mendapatkan pahalanya. Tapi kalau kita bicara kayak gitu, itu berarti kita tidak ikhlas ya di dalam beribadah kepada Allah. Bisa nggak dikatakan orang itu ikhlas? Ya, kalau orang itu ikhlas, dia ngajarkan sholat sunnah nih kepada orang lain. Orang lain ngamalkan, dia akan ngiri. Kenapa saya nggak ngamalkan seperti dia? Kan seperti itu. Betul nggak? Saya mau ngajarkan nih ya tentang keutamaan bersedekah gitu loh ya kepada orang lain. Kemudian orang lain duluan sedekah, saya ngiri. Itu seharusnya begitu. Bukan malah, nggak apa-apa lah, saya kan udah ngajarin ilmunya. saya enggak usah sedekah lagi, saya enggak usah sholat malam lagi, saya enggak usah baca Quran lagi. Malah ada yang lebih parah lagi, sekarang kita enggak perlu ngapal Quran ya. Kita cukup sedekah musyafulkan kepada orang yang hafal. Kita akan dapat pahala hafal Quran. Alhamdulillah. Itu benar, kita dapat pahalanya, tapi itu enggak akan kita dapat kalau kita enggak ikhlas. Salah satu ketidakikhlasan kita gimana? Kalau kita tidak merasa ngiri dengan dia, kalau kita memberi dia, ini hafal banyak, saya hafalan saya masih sedikit, saya berilah dia supaya saya dapat tambahan pahala. Tapi saya juga tetap berusaha menghafal Al-Quran, kan gitu? Man aftara shaiman, kan bukan ya? Nanti jangan-jangan dia ngamalkan juga dengan ibadah yang wajib, lebih parah lagi ya, nggak puasa Ramadan tapi ngasih makan orang puasa, kan pahalanya dapat katanya. Ini gila lagi ya, lebih parah lagi ini. Wabil ihtijaj bil qadari taratan ya, dengan takdir juga akhirnya dia wabil ihtijaj bil asya wan nadhair taratan ya, bil asya wan nadhair. Asya wan nadhair ini apa namanya, hukum kepantasan. Al asya wan nadhair, hukum kepantasan. Jadi kalau orang-orang yang sudah ngaji, maaf ya, kalau orang sudah ngaji ya, sudah dekat dengan ilmu segala macam, ini kepantas ini orang-orang yang apa namanya, yang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini sama aja orang yang berbicara, kalau orang belajar dari ya, yang di tempat yang baik dia pasti akan menjadi baik, belum tentu. Ya, yang belajar dari nabi saja ada orang munafik, apalagi kita. Jadi itu tidak bisa dijadikan kiasan gitu. Wal iqtida' bil akabir, ini lebih parah lagi. Orang yang ngikutin orang-orang yang lebih berilmu dari dia gitu. Itu tengah aja. Ustaz aja gitu, ya, enggak apa-apa. Kita pakai kita yang bukan ustaz ya. Hah? Itu orang berilmu aja enggak ngamalkan. Ya, kita enggak usah ngamalkan. Bahaya ya. Bahaya banget ya. Manusia itu semuanya bisa terjebak dalam kesalahan. Bahkan orang yang berilmu sekalipun enggak bisa dijadikan dalil. Ya. Itu orang kayak gitu. Jadi wajar-wajar aja kalau kita enggak ngamalkan. Wa katsirun minan nas man yadhunnu annahu law fa'ala ma fa'ala tsumma qala astaghfirullah. Banyak orang yang mengira meskipun dia melakukan dosa apapun, sekadar dia mengucapkan astaghfirullah sudah selesai perkara. Zara atharu dzunub, semua dosa akan dihapus. Waraha hadza bihadza. Ya, dengan istighfar tadi maka seluruh bekas perbuatan dosa kita itu akan hilang. Sebenarnya apa yang mereka ucapkan itu kalimat yang benar. Tetapi yang diinginkan salah. Kalimatul haqqin yuradu bihal batil. Allah akan mengampuni dengan satu istighfar, bisa. Memang iya. Ketika istighfar itu betul-betul taubat. Ketika taubat pasti benar-benar nyesel. Ketika nyesel dia berjanji gak akan ulangi lagi, kan gitu. Kalau ada hutang sama orang lain dia dibayar. Nah, kalau cuma istighfar itu selesai, waduh. Ya, banyak orang berbuat amal tidak nyesel sama sekali istighfar, apalagi dia menggunakan dalil-dalil secara salah. Wa qala li rajulin minal muntasibin ila al-fiqh. Ini contoh di zaman beliau. Di zaman Syekh ya. Ada orang yang dikenal sebagai ahli fikih berkata kepadaku, ya. Yeah. Ahli fikih ini kata beliau ya. Ngaku sebagai ahli fikih. Ana af'alu ma af'al tsumma aqulu subhanallahi wa hamdi mi'ata marrah. Aku bisa mengamalkan apapun yang aku amalkan, cukup aku mengucapkan subhanallahi wa hamdi. Dan di dalam hadis dikatakan man qala subhanallahi wa hamdi mi'at fi yaumin mi'ata marrah ghufirat lahu dzunubuhu jami'an. Akan Allah ampuni seluruh dosanya. Waqad ghufira dzalika ajma'u. Kan semua dosaku akan hilang. Ya. Cukup aku ucapkan subhanallahi wa hamdi 100 kali selesai sudah. Ya. Karena sahih dari Nabi sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi, man qala fi yawmin subhanallahi wa hamdihi 100 marrah hutat anhu khatayahu walau kanat mithla zabadin bahri. Ini juga disebutkan dalam hadis Nabi misalnya, man qala dubura kulli salat, siapa yang mengucapkan selesai setiap selesai salat subhanallah 33 marrah, 33 kali, wa hamidallah 33 marrah, membaca alhamdulillah 33 kali, wa kabbara 33 marrah, kemudian bertakbir 33 kali, wa qala tamamal mi'ah, kemudian menyempurnakan menjadi 100 dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, ghufira anhu dzunubuhu in kana mithla zabadil bahri. Akan diampuni, akan diampuni semua dosanya meskipun seperti buih di lautan. Sama seperti ini. Itu memang merupakan janji Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu amalan-amalan pengampun dosa. Ya, amalan-amalan pengampun dosa. Tapi para ulama menjelaskan, ya, para ulama menjelaskan nanti di antaranya al-Imam As-Sanani dalam Subul Salam, wa zahiruhu tadkhulu fiha al-kabair, termasuk di dalamnya dosa besar. Secara lahir seperti itu, seolah-olah dosa besar pun bisa diampuni melalui dosa tadi. Wa qala ulama, tapi para ulama mengatakan, ya, bahwa yang dimaksudkan di situ adalah shagair. Wa la tukaffaru al-kaba'iru illa bit-taubah, kata beliau. Karena dosa-dosa besar itu hanya bisa diampuni dengan taubat. Maka bagaimana, apakah hadis ini secara lahir salah? Tidak. Ini bisa berlaku, itu dijelaskan lagi oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Asalkan saat mengucapkan ucapan-ucapan ini, orang-orang itu betul-betul mendalami makna dan tujuan ayat-ayat ini semua. Apa? Zikir-zikir ini semua. Kalau orang memahami tujuan zikir ini semua, ya, di dalam hatinya, mengucapkannya secara khusyuk, maka dia pasti termasuk orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Kita mengucapkan la ilaha illallah, itu pasti kita dianggap akan bertaubat kalau kita memahami isinya. Ini bagian, saya baca satu satar lagi, ya. Wa qala li akhar min Makkah, ya. Ada lagi orang yang tinggal di kota Makkah, katakan gini, nahnu idza fa'alna ahaduna ma fa'al, kalau salah seorang di antara kami berbuat dosa, dia cukup ightasala, mandi, wa tawafa bil bait, kemudian tawaf, ya, 7 kali dilakukan selama seminggu, waqad muhiya anhu dzalik, semuanya sudah selesai, ya. Jadi ini ucapan-ucapan semacam ini itu diungkapkan sekali lagi oleh kalangan Murji'ah. Nanti besok akan kita bacakan lanjutan pembahasan insyaallah, ya. Kalangan Murji'ah. Orang Murji'ah itu adalah yang menganggap bahwa dosa itu memang enggak mempengaruhi iman seseorang. Orang Murji'ah ini tidak kecenderungan jadi menggampang-gampangkan dosa gitu loh. Ya, allazina yastanibuna kaba'iral ismi. Orang-orang yang beriman itu orang-orang yang selalu menjauhi dosa-dosa besar illal lamam, kecuali dosa kecil. Ya, jadi mereka mengatakan zina itu dosa besar, tapi kalau ciuman itu hanya dosa kecil. Coba, bahaya sekali enggak? Nah, saya bahkan pernah mendengar langsung deh, dulu waktu saya masih kecil tadi, ya, seorang dai itu di media televisi waktu itu yang menyampaikan seperti itu. Ya, waktu saya masih remaja lah, enggak kecil-kecil amat. Saya lepas-lepas SD, ya, lulus-lulus SD, ya. Terus saya dengar di televisi disampaikan secara nyata dari pertanyaan pemirsa, ada yang bertanya gimana orang yang ujiannya berpacaran ini segala macam melakukan ciuman tapi dia tidak sampai berzina, dikeluarkan ayat tadi alladzina yastadibuna kaba'ir al-ismi, orang-orang yang mendahului dosa besar kecuali yang kecil-kecil saja, maka itu termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang termasuk ulama. Contohnya kalau zina itu dosa besar, nah ciuman itu dosa kecil. Ini gila, ya. Ini kurang ajaran, ya. Dan tidak ada ulama yang menjelaskan seperti itu karena itu istighfah bil dzunub. Dan bahkan di antara ulama, di antara ulama itu Al-Imam An-Nawawi itu pernah mengatakan. Al-Imam An-Nawawi, ada beberapa ulama yang mengucapkan kata-kata yang sama, tapi di antaranya Imam An-Nawawi pernah mengatakan salah satu yang menyebabkan dosa kecil berubah menjadi dosa besar adalah al-istighfah bil dzunub. Apa namanya? Menganggap remeh dosa. Jadi dosa kecil ketika dianggap remeh itu berubah menjadi dosa besar. Itu karena sikapnya yang menganggap remeh dosa tadi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ini ada kelebihan waktu 8 menit, ya. Ya. Karena di sini ya bebas, ya. Ya. Enggak ada yang berhentiin, ya. Jadi kebablasan, ya. Saya cukupkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.